Misalkan anak-anaknya mahada, antum dari sana jauhnya hada, misalnya. Artinya sesuaikan ya. Kalau misalkan dari jauh ya jawabnya yang zalika. Ya, begitu juga ketika kita nanyanya dekat, tapi kita ngomongnya mahzalika gitu ya. Tentukan ya, kurang relevan lah ya, kurang selaras. Sesuaikanlah, sesuaikan dengan keadaannya. Seperti tadi, mahada wa mahzalika, antum dekatnya karena dekat. Hada sukkarun wa hada labanun labas. Nah, gitu ya. Kalau mau ikuti dengan pertanyaannya, misalkan hada sukkarun wa zalika labanun juga labas. Maafin muskilah insyaAllah. Kemudian, antum, udah ya tadi? Oh, belum ya? mazalika? Zalika sarirun. Azalika sarirun? Naam, zalika sarirun. Azalika maktabun? La, hadha sarirun. Ahadha kursiyun? La, hadha sarirun. Asanta, ya gitu ya. Kita kembangkan ke pertanyaan-pertanyaan yang lain. Kan gitu ya. Kita kembangkan ke pertanyaan-pertanyaan yang sudah dipelajari ini, yaitu ma, man, sama a, gitu ya. Sekarang yang ini, antum baru juga, ya. Ya udah, sekarang kita coba ini ma hadza, kuda bahasa Arabnya apa? Apa ini? Hadza, yani yang hisanun, iya tadi ya, terlewati kan? Hadza hisanun. Kemudian nanya lagi. Ahadha hisanun. Apakah ini seekor kuda? Naam. Hadha hisanun. Ya, sekarang pertanyaan lagi. Ahadha himarun. La. Ah, begitu. Ahsanta. La hadha hisanun. Berikutnya, antum ah. Ma hadha? Hadha himarun. Ahadha kalbun. Naam. Ahadha hisanun. La, hadha. Betul. Ahadha hisanun. La. Hadha himarun. Iya. La, hadha himarun. Antum. Ma hadha. Ya. Kalau anda nanya, man hadha, boleh enggak? Nah, boleh. Karena ini binatang, kucing. Ya. Tidak boleh ini ditanya dengan man. Kemudian yang belakang. Ma dhalika. Hah? Gambar apanya? Iya, antum. Mazalika. yang ini. Ini kira-kira dekat apa jauh nih asannya? Ada di langit ini. Iya. Mazalika? Zalika najmun. Zalika najmun. Mungkin harusnya sana ya. Heeh. Mazalika? Zalika najmun. Iya. Kemudian misalkan ini sudah habis ya. Di sini rumah ya, rumah coba rumah antum ma hadza lagi batuk lagi ya afan ma hadza ahadza masjidun hadza baitun naam ahadza baitun naam hadza baitun laras Antum? Siap? Ya, coba ya. Kembali lagi ke sini yang ada aja di papan tulis. Pertanyaannya ini adalah, agak jauh nih misalkan ya, kita agak jauh. Tapi nunjuknya yang nomor satu nih ya. Ma zalika. Apa itu? Zalika. Sukkarun, ya. Kafnya ditekan, ini ditasdid. Zalika sukkarun, ya. Gula. Ini atau itu gula. Zalika sukkarun. Pertanyaan lagi. Azalika hajarun. Apakah itu batu? La. Jawabannya la. Zalika sukkarun. Iya. Pertanyaan lagi. Azalika labanun. Apakah itu air susu? La. Zalika sukkarun. Berikutnya ahi. Pertanyaannya adalah. Man yang nomor dua ya. Ini. Man zalika dari jauh. Man zalika. Zalika mudarrisun. Azalika imamun. Zalika mudarrisun. Azalika rajulun. Iya. Pertanyaan menjebak ya. Zalika rajulun. Karena masa mudarris bapak guru, ibu guru atau ibu ya gitu ya.